الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat besar. Rahmat dan nikmat yang takkan sanggup kita untuk menghitungnya. Andai kita selalu mendidik mata kita untuk selalu melihat kepada rahmat dan nikmat itu. Pandai-pandailah kita mendidik mata ini untuk selalu melihat rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Karena syaitan akan mengajak kita untuk selalu melihat kekurangan diri kita. Allah menciptakan kehidupan di permukaan bumi ini ada kelebihan dan kekurangan, dan itu sunnatullah untuk kehidupan kita di dunia. Dalam bahasa ana, hidup di dunia ini Anda menjadi siapapun, Anda berada di manapun, hidup di dunia ini plus minus. Ada plus kelebihannya dan ada minus kekurangannya. Takkan ada kehidupan di dunia ini kehidupan yang sempurna, karena kesempurnaan bukanlah sesuatu yang Allah takdirkan untuk ada di dunia. Hidup di kota ada plus dan minus, demikian juga dengan hidup di desa. Menjadi kanak-kanak dan remaja ada plus dan minus, demikian juga menjadi orang yang dewasa. Menjadi lelaki ada kelebihan dan kekurangan, demikian juga menjadi wanita. Demikian seterusnya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun merasakan di dalam diri kita ini ada kelebihan-kelebihan yang orang lain tidak punya. Dan di dalam diri kita pun, dalam kehidupan kita pun, kita ada kekurangan-kekurangan yang orang lain melebihi, memiliki kelebihan itu daripada diri kita. Ini adalah sunnatullah di permukaan bumi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk melihat kelebihan yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada orang lain. Dan jangan biasakan melihat kekurangan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada orang lain. Itulah dia makna hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Maksudnya lebih minim daripada kita, sehingga kita memiliki kelebihan yang orang itu tidak memiliki kelebihan tersebut. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat orang yang di atas kalian, yang ia memiliki kelebihan yang tidak ada pada kita. Ini cara yang diajarkan Nabi, resep yang diajarkan Nabi agar kita menjadi hidup di permukaan ini, di orang yang merasakan rahmat dan nikmat Allah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita pandai melatih diri, dan kalau kita biasa melatih diri, dan kalau kita membiasakan melatih diri untuk selalu melihat kelebihan yang ada pada kita, kekurangan yang ada pada orang lain, terasa besar rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Melihat orang yang tidak memiliki mata akan terasa rahmat nikmat mata yang sangat besar. Melihat orang yang hanya bersepeda terasa rahmat dan nikmat Allah yang besar. Melihat orang berhenti kehujanan sementara kita bisa berjalan terus, adalah rahmat dan nikmat Allah yang sangat teramat besar. Melihat orang yang tidak sholat sementara kita adalah orang yang sholat adalah rahmat dan nikmat Allah yang teramat besar. Melihat orang yang tidak menutup aurat sementara kita adalah orang yang Allah berikan keinginan untuk menutup aurat adalah rahmat dan nikmat yang teramat besar. Melihat orang yang tidak jujur sementara kita selalu berusaha untuk jujur adalah rahmat dan nikmat Allah yang teramat besar. Melihat orang tidak kenal Al-Quran dan Hadis sementara kita walillahilhamd diarahkan Allah untuk mengenal Al-Quran dan Hadis adalah rahmat dan nikmat Allah yang teramat besar. Dan alangkah banyaknya rahmat dan nikmat Allah yang bisa kita sebut yang Allah berikan kepada kita, tidak Allah berikan kepada orang lain. Selalulah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah, untuk melatih diri dan melatih diri. Kalau kita tidak melatih diri kita ke arah ini, pastilah syaitan yang akan datang kepada kita untuk selalu membisikkan kepada kita kekurangan yang ada pada kita atau membisikkan kepada kita kelebihan yang ada pada orang lain. Sehingga akhirnya kita merasa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan nikmat yang tidak seberapa, alias kita remehkan rahmat dan nikmat Allah yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Dan manakala seorang hamba sudah meremehkan rahmat dan nikmat Allah, bagaimana dia akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan ini sifat mayoritas manusia kalau antum tahu, meremehkan rahmat dan nikmat Allah. Makanya Allah sering berfirman di dalam Al-Quran, qalilam ma tashkurun. Apa artinya? Sedikit dari kalian yang bersyukur. Sedikit dari kalian yang bersyukur. Mayoritasnya tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang tadi. Karena mereka meremehkan rahmat dan nikmat Allah sehingga mereka tidak mendapatkan taufik untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pertemuan kita di malam hari ini di dalam hadis-hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam babu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamlikul 'abd. Tidak ada kewajiban menunaikan nazar kalau nazar itu dalam maksiat kepada Allah. Dan tidak juga dalam hal-hal yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Dan tidak juga dalam hal-hal yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Bahasanya seputar tidak ada kebolehan untuk menunaikan nazar kalau nazar itu adalah sesuatu yang bersifat maksiat. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan kita yang lalu sebelum ini, bahwa Manakala seseorang bernazar untuk melakukan maksiat, maka tidak boleh baginya untuk menjalankan nazar itu. Tidak boleh baginya untuk menjalankan nazar itu. Karena sesuatu yang bersifat maksiat dilarang oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saya bernazar kepada Allah untuk tidak lagi mau menjenguk saudara saya. Lalu dia menyebut nama saudaranya itu. Tidak akan saya tempuh rumahnya seumur hidup. Maksiat apa tidak? Maksiat. Apa jenis maksiatnya? Memutuskan silaturrahim. Dan ini perintah Allah untuk dijauhi, atau larangan Allah untuk dikerjakan. Tidak boleh. Karena Allah menyuruh kita menyambungnya, bukan memutusnya. Maka memutus silaturrahim adalah perbuatan maksiat yang kalau ada orang yang bernazar melakukan hal ini, maka haram baginya untuk melakukannya. Dia tidak boleh melakukan itu. Dan dia tidak boleh menjalankan nazarnya. Ini sepakat para ulama. Sepakat para ahli ilmu tentang orang yang bernazar dengan nazar yang sifatnya maksiat untuk tidak menjalankan nazar itu. Kalau anak saya sembuh, saya akan cukur jenggot misalnya. Pendapat yang paling kuat tentang jenggot, hukumnya wajib untuk dipelihara. Ini pendapat yang paling kuat. Walau ada yang mengatakan sunat muakkad, ada walau ada yang mengatakan sunat tidak wajib, namun pendapat yang lebih kuat wajib. Bagi kita yang meyakini bahwa memelihara jenggot hukumnya adalah wajib, maka memotongnya adalah maksiat. Mencukurnya adalah maksiat. Dan tidak boleh menunaikan maksiat itu. Atau kalau anak saya sakit, yang sakit ini sehat, saya akan memberikan sesajian di kuburan fulan, di kubur keramat fulan, di pohon keramat anu, di danau keramat ini, saya akan mandi di danau keramat ini. Maksiat, tidak boleh. Tidak boleh untuk ditunaikan. Atau bernazar untuk minum khamar dan yang lainnya, dan yang lainnya yang sifatnya adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan ilahi. Nazar bukan disyariatkan untuk melanggar aturan Allah. Nazar disyariatkan untuk menjadikan sesuatu yang sifatnya tidak wajib lalu dikewajibkan. Itu dia. Nazar sifatnya adalah menjadikan sesuatu yang asalnya tidak wajib menjadi wajib. Bukankah di dalam bahasan awal kitabun nazar kita sudah mengatakan ijabul mar'i li nafsihi, seseorang mewajibkan sesuatu kepada dirinya padahal tidak wajib. Padahal tidak wajib. Lalu dia wajibkan. Hukum asalnya sesuatu itu tidak wajib untuk dia lakukan. Lalu dia wajibkan kepada dirinya. Dengan dia bernazar, sesuatu yang asalnya tidak wajib akan berubah menjadi hukumnya wajib. Itu dia nazar. Itu babun nazar. Awalnya tidak wajib baginya untuk puasa 3 hari. 3 hari berturut-turut lagi. Dia puasanya bernazar 3 hari berturut-turut. Enggak wajib baginya. Yang wajib baginya hanya puasa apa? Ramadan. Namun karena dia nazarkan, maka puasa itu hukumnya berubah menjadi wajib baginya. Adapun maksiat, maka itu sesuatu yang wajib untuk dijauhi. Bagaimana mungkin itu kemudian dinazarkan untuk dikerjakan. Maka nazar seperti ini sifatnya adalah tidak boleh. Jangan sampai bernazar maksiat. Kalau sudah terlanjur bernazar maksiat, tidak boleh dijalankan. Dan ketika kita tidak menjalankannya, apakah membayar denda atau tidak, khilaf para ulama dalam hal ini. Apakah membayar denda janji ataukah tidak? Sebagian mengatakan bayar dan sebagian mengatakan tidak. Dan Imam Nawawi lebih condong kepada pendapat tidak. Dan sejauh yang ana tahu, ketika belajar dulu dengan ahli ilmu kota Madinah, beliau condong mengatakan ya, bayar, karena itu bagian daripada janji yang tidak kita tunaikan. Ala kulli hal, ada khilaf dalam masalah ini, bayar atau tidak bayar. Kafarat untuk melanggar nazar yang tidak dikerjakan. Ini yang pertama, nazar yang sifatnya maksiat. Yang kedua, nazar dalam sesuatu yang tidak dimiliki oleh hamba itu, yang tidak bisa dia lakukan, yang tak mampu dia lakukan, karena dia tidak memilikinya. Kalau anak saya sembuh, saya bernazar berinfak emas sebesar gunung Uhud. Punya dia emas sebesar gunung Uhud? Enggak punya. Maka dia tidak memilikinya. Atau dia bernazar dengan mewakafkan sesuatu, benda milik orang lain. Di depannya ada sebidang tanah lebih kurang 1 hektar milik tetangganya. Lalu dia bernazar, kalau anak saya sembuh, tanah ini mau saya wakafkan. Bisa? Nggak bisa. Itu punya orang, gimana caranya nanti mau wakafkan? Milik orang lain. Tidak bisa dia kerjakan. Termasuk para ulama berkata tentang nazar yang tidak bisa dia kerjakan, tidak mampu dia laksanakan, bernazar untuk masa yang telah lalu. Ulama menyebutnya, para ahli ilmu menyebutnya, walau aneh kalau ada orang yang mengerjakannya. Sekarang Rabi'u Tsani, dia bernazar, kalau anak saya sehat, saya akan berpuasa di Rabi'ul Awal. Tidak bisa dia kerjakan. Rabiul Awal sudah berlalu. Tapi Rabiul Awal yang akan datang boleh. Tapi yang kalau yang dia maksud adalah Rabiul Awal yang telah berlalu, maka ini tak akan bisa dia lakukan. Maka hal yang seperti ini tidak boleh bernazar untuk melakukan hal yang tidak dia miliki dan tidak mampu dia kerjakan. Namun kalau dia sebutkan sesuatu, walau ketika dia menyebutkannya, dia belum memilikinya, itu boleh. Saya bernazar, kalau anak saya sehat misalnya, atau saya bernazar untuk mewakafkan 1/2 hektar tanah. Sementara dia belum punya tanah, tapi dia katakan 1/2 hektar saya akan wakafkan lillahi ta'ala. Padahal dia belum punya apa-apa ketika itu. Ini masih bergantung di kewajibannya, bergantung di zimmahnya. Seandainya apa yang dia syaratkan tadi terjadi, anaknya sehat dan semacamnya, maka ada kewajiban bagi dia untuk mewakafkan 1/2 hektar tanah yang walau ketika itu dia tidak memilikinya. Namun kapan-kapan dia memiliki dana untuk membeli 1/2 hektar lalu diwakafkan, wajib dia kerjakan. Atau dia tidak punya tanah memang, tapi dia punya dana, dia bisa mencari tanah untuk dibeli, setelah itu diwakafkan. Itu boleh. Walau ketika menyampaikannya dan menyebutkannya, dia belum memilikinya. Dia belum apa? Memilikinya. Namun kalau punya orang yang mau dia wakafkan, itu enggak boleh. Karena tidak ada hak bagi dia sedikit pun untuk mewakafkan hak orang lain, yang itu kepemilikannya adalah kepemilikan orang lain, seperti yang tadi sudah kita contohkan. Mari kita baca hadisnya, ikhwani fiddin wa akhawati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, wa haddatsani Zuhair bin Harb wa Ali bin Hujr As-Sa'di wal lafz li Zuhair qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatha Ayyub an Abi Qilabah an Abi Al-Mulahab an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu wa arda. Hadis berasal dari Imran bin Husain. Qala, berkata Imran bin Husain, kanat Thaqif hulafa li Bani Uqail. Adalah Bani Thaqif sekutu bagi Bani Uqail. Sekutu itu maksudnya begini, membuat kesepakatan bahwa apapun yang terjadi pada Bani Thaqif terjadi pada Bani Aqil. Apapun yang menimpa Bani Uqail, apapun yang menimpa Bani Uqail menimpa Bani Thaqif. Apapun yang dikerjakan Bani Thaqif, Bani Uqail bertanggung jawab untuk menuntaskannya. Apapun yang dikerjakan Bani Uqail, Bani Thaqif bertanggung jawab untuk menuntaskannya. Padahal kalau mereka tidak sepakat, tidak membuat kesepakatan, itu masing-masing. Namun kalau mereka bersekutu membuat kesepakatan, maka pekerjaan Bani Thaqif ditanggung oleh Bani Uqail, pekerjaan Bani Uqail ditanggung oleh Bani Thaqif. Contohnya adalah Perang Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah yang sepakat bersama orang-orang Quraisy, Rasul kita Muhammad SAW dan sahabatnya membuat kesepakatan. Kemudian datang sekutu, hulafa, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Bani Bakar bergabung bersama Quraisy, sementara Bani Khuza'ah bergabung bersama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesepakatan apapun yang dibuat oleh Nabi dan Bani dan orang Quraisy, maka Bani Bakar dan Bani Khuza'ah ikut di dalamnya. Sehingga ketika Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, padahal sudah ada kesepakatan tidak boleh berperang selama 10 tahun, namun Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, Quraisy bertanggung jawab. Bisa dipahami? Ini yang disebut dengan hulafa atau halif. Halif mufradnya, hulafa jamaknya, yang sering diterjemahkan ke dalam sekutu. Buku terjemahan, yang pegang buku terjemahan, apa terjemahannya? Hah? Sekutu? Ya, ini maksudnya. Biar kita paham apa itu hulafa. Saya berjanji dengan Muhammad, buat persepakatan. Lalu tiba-tiba ada Ahmad dan Umar mau ikut. Ahmad bergabung dengan saya, Umar bergabung dengan Muhammad. Maka Ahmad sekutunya saya, kemudian Umar sekutunya Muhammad. Saya dipahami? Apapun yang saya sepakati, ikut Ahmad dan Umar ikut di dalamnya. Ahmad di pihak siapa, Umar di pihak siapa. Begitu. Akhirnya Quraisy datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta maaf atas kejadian Bani Bakar yang menyerang Bani Khuza'ah. Kenapa Quraisy yang datang kepada Nabi? Karena Quraisy dan Bani Bakar sekutu, hulafa. Baik. Fa asarat Thaqif rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bani Thaqif menawan dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa asara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan min Bani Aqil, dan dibalas oleh sahabat Nabi dengan menawan seorang lelaki dari Bani Uqail. Boleh tidak? Boleh. Karena Uqail dan Thaqif sekutu. Tanggung jawab bersama. Maka dibalaskan ke Bani Uqail karena Bani Uqail adalah sekutu Bani Thaqif. Wa asabu ma'ahu al-abba, dan mereka mengambil bersamaan dengan dua orang sahabat yang ditawan tadi unta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abba. Nabi memiliki unta diberi nama Al-Abba, namun unta Nabi yang terkenal bernama Qaswa, itu unta Nabi yang terkenal. Namun ada unta-unta Nabi yang lainnya, di antaranya yang bernama Abba. Fa'ata alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil wathaq. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada lelaki yang ditawan ini dan dia ketika itu sudah diikat. Qala ya Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad. Panggilan orang yang tidak beriman kepada Rasul, ya Muhammad. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipanggil oleh umatnya dengan panggilan seperti itu. Tidak boleh langsung memanggil Nabi dengan panggilan ya Muhammad. Kalau sahabat Nabi ingin memanggil Nabi, harus memanggil dengan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak boleh panggilan seperti panggilan kebiasaan mereka kepada sesama mereka. Allah menjadikan ini adab orang yang beriman yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan jadikan panggilan kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sama dengan panggilan kalian kepada sebahagian yang lain. Enggak boleh. Khususkan Nabi dengan panggilan-panggilan yang kemuliaan. Adapun Abu Bakar memanggil Umar, ya Umar. Umar memanggil Uthman, ya Uthman. Boleh. Itu tidak haram. Ya. Akan tetapi kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, tidak boleh. Ini menunjukkan bahwa orang ini belum masuk kepadanya agama Islam atau belum masuk kepadanya syariat Islam. Akhlak-akhlak Islam. Nah, fa'atahu, ketika dipanggil ya Muhammad, panggilannya saja panggilan tidak baik untuk seorang Rasul yang mulia. Namun Nabi tetap mendatangi orang ini ketika dipanggil ya Muhammad. Faqal ma sya'nuk. Nabi bertanya, ma sya'nuk, ada apa denganmu, apa urusanmu? Artinya urusan engkau apa kira-kira, ada apa? Itu bahasa kita lebih kurang. Apa perkaramu? Qal, orang tadi bertanya, bima akhadtani, kenapa engkau tawan saya? Salah saya sama kalian apa? Kenapa saya jadi tawanan? Afwan. Adba itu adalah miliknya orang yang ditawan, bukan milik Rasulullah Afwan. Unta Adba adalah milik yang ditawan. Bima akhadtani, kenapa engkau tawan aku? Kenapa engkau ambil aku, engkau tawan aku? Wa bima akhadta sabiqatal hajj, dan kenapa engkau ambil juga sabiqatul hajj, unta Adba yang dia sudah pernah berangkat haji. Dia sudah pernah berangkat haji. Faqal i'waman lidzalik. Dia mengatakan itu untuk mengagungkan untanya yang sudah pernah dibawa pergi haji. Kemudian Nabi menjawab, akhadtuka bijarirati hulafaika thaqif. Saya menawanmu karena ulah dari hulafa'mu, sekutumu Bani Thaqif. Yang berbuat memang bukan kalian Bani Aqil, tapi yang berbuat Bani Thaqif. Thumman sarafa anhu, kemudian Nabi mau meninggalkan orang ini, namun orang ini fanadahu, tetap memanggilnya, faqala ya Muhammad, ya Muhammad. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa. Dan adalah Rasul kita itu orangnya adalah orang penyayang dan orang lembut. Seorang tawanan menunjukkan akhlak yang kurang baik. Panggilan-panggilan seperti itu. Dia bisa saja memanggil dengan panggilan-panggilan harapan. Arjuk, saya memohon sekali kepadamu. Tapi ia menunjukkan sikap yang kurang baik. Panggilan-panggilan ya Muhammad, ya Muhammad adalah panggilan yang tidak pantas untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabinya orangnya adalah orang yang penyayang, orang yang lembut. Faraja'a ilaihi, Nabi tetap pergi ke orang itu padahal mau sudah mau meninggalkan dia. Dipanggil-panggil datang lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ma sya'nuk, ada apa denganmu, apa perkaramu, apa urusanmu? Qal, orang itu berkata, ini muslim, aku ini orang muslim. Apakah dia masuk Islam ketika sedang ditawan, ataukah dia sebelumnya masuk Islam? Sepertinya sebelumnya dia belum masuk Islam. Faqal, maka Nabi SAW berkata kepadanya, "Lau qultaha wa anta tamliku amraka aflahta kullal falah." Seandainya engkau menyebutkan ini sedangkan engkau adalah orang yang sedang menguasai perkaramu, maka engkau akan beruntung dengan keberuntungan yang sebenar-benar keberuntungan. Maksudnya, andai sebelum ini engkau katakan ini, sebelum engkau jadi tawanan, engkau mengatakan saya adalah orang muslim dan saya adalah orang yang telah bersyahadat. Karena orang muslim tidak boleh ditawan dalam kondisi apapun. Orang muslim tidak boleh menawan orang muslim. Summan sharaf, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengucapkan itu berpaling dari orang tersebut. Fanadahu, kembali dia memanggil, "Ya Muhammad, ya Muhammad." Kira-kira antum kalau panggil nama Pak Gubernur dengan panggilan nama gimana kira-kira? Hah? Panggilan nama saja gitu. Nabi Muhammad jauh lebih mulia dari Pak Gubernur jutaan atau miliaran kali lebih mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu, Nabi tetap mendatanginya dan berkata kepadanya, "Ma sya'nuk, apa perkaramu, ada apa?" Qal, "Inni ja'i'un fa'at'imni wa dham'anu fa'asqini." Aku sedang lapar, beri aku makanan. Aku haus, berikan aku minum. Qala, "Hadhi hajatuk." Nabi mengatakan, "Ah, ini dia baru hajatmu yang sebenarnya. Kamu orang lapar ternyata, manggil-manggil dari tadi. Ternyata minta makan. Bukan minta nasi ya, minta makan." Karena orang Arab enggak makan nasi ketika itu. Fakudia birrajulain. Akhirnya orang ini dan kemudian dengan unta-untanya dilepaskan dan dibebaskan, dengan dibebaskan juga dua orang sahabat Nabi yang tadi. Jadi sama-sama dibebaskan tawanan. Qal, berkata Imran bin Husain, dalam kejadian lain Wa usirat imra'atun minal ansar. Giliran seorang wanita ansar yang ditawan. Wa usibat al-aqba. Dan juga didapatkan unta aqba. Wa kanatil imra'ah, kanatil mar'atu fil wathaq, wa kana fil qaum, wa kana al qaum yurihuna na'amahum baina yaday buyutihim. Dan wanita itu ketika itu diikat, dan mereka adalah kaum yang biasa meletakkan unta-unta mereka di depan rumah-rumah mereka. Famfalatat dzata lailatin minal wathaqi. Wanita ini suatu saat di suatu malam bisa lepas dari ikatan. Fa'atatil ibil. Dan ia pergi mendekat ke unta-unta yang ada untuk dijadikan kendaraan, melarikan diri tentunya. Faja'alat idza danat minal ba'iri ragha fatatrukuhu. Namun wanita ini ketika mendekat kepada unta, unta itu mengeluarkan suara ragha. Unta mengeluarkan suara. Kalau ingin tahu suara unta, ya silakan lihat di media-media gimana rasa, gimana bunyi suara suara unta, karena enggak mungkin saya praktekkan. Kalau burung berkicau antum tahu, ayam berkokok antum tahu, kambing mengembek antum tahu, suara suara sapi antum tahu. Nah, suara unta belum tentu antum tahu gitu. Nah, silakan cari di internet. Bagaimana bunyi suara suara unta? Ragha, unta itu mengeluarkan suara. Dan wanita ini tentu takut ketahuan. Akhirnya setiap unta didekati, ada unta yang didekati dan unta itu mengeluarkan suara, ditinggalkan unta itu supaya unta itu diam. Hatta tantahi ila al-aqba, sampai wanita itu mendekati aqba. Falam tarhu. Unta aqba tidak mengeluarkan suara. Qal, berkata perawi hadis, wa hiya naqatun munawwaqah. Dia adalah unta yang sudah sangat jinak. Unta yang sudah terbiasa dengan manusia dan sudah biasa ditunggangi oleh orang-orang yang menungganginya. Faqa'adat fi ajuziha thumma zajaratha fantalaqat. Maka wanita yang ditawan tadi dari Ansar segera menaiki unta, dia duduk di bagian belakangnya, kemudian menghardik atau melecut unta itu sehingga unta itu segera bergerak. Fantalaqat, pergi atau berlari unta itu. Wa nadhiru biha wa fatalabuha fa'ajadathum. Dan baru kemudian setelah itu kaum itu tahu bahwa wanita ini telah lepas dan membawa aqba bersamanya. Mereka berusaha mengejar namun enggak dapat. Wanita itu lebih jauh, lebih dulu untuk berjalan di depan mereka. Qal, berkata perawi hadis, ini yang berhubungan dengan masalah kita. Tadi masih cerita-ceritanya saja, tak ada hubungan dengan masalah nazar. Qal, perawi hadis mengatakan, wa nadharat lillah. Ketika itu wanita ini bernazar kepada Allah. Ketika dia sedang dalam pelarian ini, mereka dia bernazar kepada Allah. Inna jahallahu 'alaiha latanharannaha. Kalau seandainya Allah selamatkan dia dengan lari di atas unta ini, unta yang membawanya ini akan disembelih untuk Allah. Sudah jelas unta bukan milik wanita itu. Sudah jelas wanita bukan milik wanita itu. Dia bernazar kalau selamat, unta yang akan, unta ini yang dia naik di atasnya akan dia sembelih, dia akan lakukan ibadah penyembelihan, namun unta bukan milik dia. Ya. Falamma qadimatil madinah ra'ahan nas. Tatkala wanita tawanan ini sampai ke kota Madinah, manusia pun melihatnya. Faqalun adba'una qatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ini dia adba, unta yang pernah dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tawanan tadi. Faqalat, berkata wanita tersebut, innaha nadarat, bahwa dia telah bernazar. Inna ja'ahallahu alaiha latanharannaha. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia, maka dia akan menyembelih unta ini lillahi ta'ala. Fa'atau Rasulullah s.a.w. fadhakaru dhalikalah. Maka para sahabat mendatangi Nabi s.a.w. menyebutkan perkara ini kepada beliau. Faqal, berkata Nabi s.a.w. subhanallah. Berkata Nabi s.a.w. subhanallah. Kalau kita ta'ajub kepada sesuatu, sebut subhanallah. Rasulullah ta'ajub dengan perkara orang ini. Sudahlah untanya dengan izin Allah telah berlari menyelamatkannya, mau disembelih lagi. Satu. Yang kedua, unta ini bukan milik dia. Bagaimana dia akan menyembelih sesuatu yang bukan dia miliki, bukan dia tuannya. Kita boleh berbuat sesuatu dalam yang kita miliki. Kita menginfakkan baju kita, kita menginfakkan sepatu kita, kita mewakafkan rumah kita, tanah kita, mobil kita, sepeda motor kita, dan yang lainnya. Ini gak ada masalah kalau kita yang punya. Tapi kalau punya orang lain, nah. Namun Rasulullah SAW terheran dan takjub dengan perkara yang terjadi. Maka Rasulullah bertasbih. Di sini ada sunnah bertasbih manakala kita melihat sesuatu yang membuat kita takjub. Tentu yang membuat kita takjub ini sifatnya tidaklah maksiat. Melihat suatu keindahan, subhanallah, subhanallah. Mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar. Bukan. La ayatil ulil albab. Naam. Alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak. Coba lihat. Subhanak, subhanallah. Ketika melihat tafakkur terhadap apa yang ada di alam semesta dan melihat keindahan dan melihat kekuasaan Allah, melihat kesempurnaan ciptaan Allah, lalu kita bertasbih subhanak ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Maka ada sunnah untuk bertasbih. Nah, Rasulullah terheran dengan perkara ini, takjub dengan keadaan yang terjadi, lalu Rasulullah bertanya, subhanallah, bi'sama jazatha, alangkah buruknya balasan yang diberikan kepada unta itu. Alangkah buruknya balasan yang diberikan kepada unta itu. Nadarat lillah, inna jahallahu alaiha latan harannaha. Bagaimana mungkin wanita ini bernazar kepada Allah kalau Allah selamatkan dia di atas unta ini justru yang akan dia sembelih. La wafa'a li nadrin fi ma'siyah, tidak boleh menunaikan nazar kalau itu dalam hal yang sifatnya maksiat. Wala fi ma la yamlikul 'abdu, dan tidak juga dalam hal yang tidak dimiliki oleh seorang hamba. Kita lanjutkan insyaallah petikan-petikan pelajaran berharga lainnya dari hadis ini. Dan kita lanjutkan insyaallah setelah kita melaksanakan salat isya berjamaah. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

bersama Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir bin Ali Ar-Ruhaili, Hafidhullah, Profesor Bidang Akidah di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah, serta pengajar tetap di Masjid Nabawi, Saudi Arabia, dengan tema Tauhid, Jalan Meraih Kebahagiaan dan Kejayaan. Penerjemah Ustaz Beni Sarbeni LC, Hafidhullah. Waktu Ahad, 19 Rabiul Tsani 1439 Hijriah atau 7 Januari 2018, jam 9.00 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, tempat Masjid Istiqlal Jakarta, Jalan Taman Wijaya Kusuma, DKI Jakarta. Untuk informasi 021-823-3661. Acara ini diselenggarakan oleh Radio Roja 756 AM dan Roja TV bekerjasama dengan Pondok Pesantren Imam Bukhari Surakarta. Biografi Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله. Nama beliau Ibrahim bin Amir bin Ali Ar-Ruhaili. Beliau dilahirkan pada bulan Rajab 1383 Hijriah di Musayjid, Saudi Arabia. Ayuhal ikhwah, mawdu'u muhadaratina ni'matul amn fi Indonesia wa kayfiyyat subulal muhafadha 'alayha. Pendidikan S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah tahun 1404 sampai 1405 Hijriah dengan predikat Jayyid Jiddan. S2 Fakultas Dakwah Jurusan Akidah Universitas Islam Madinah, lulus pada tanggal 18 Syakban 1409 Hijriah dengan predikat Mumtaz. S3 Fakultas Dakwah Jurusan Akidah Universitas Islam Madinah, lulus pada tanggal 30 Muharram 1412 Hijriah dengan predikat Mumtaz Syarat Ula. Beliau menjadi profesor di Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah untuk bidang akidah di Universitas Islam Madinah sejak 14 Rabiul Awal 1428 Hijriah. عند الله تبارك وتعالى إلا بالإخلاص يجهد الإنسان نفسه ويتعب نفسه. Guru-guru beliau, Syekh Abdul Mahsin Al-Abbad dan lain-lain. Karya ilmiah beliau. ولهذا كما أن على المسلمين أن يتعلموا التوحيد وأن يعرفوا أنواعه ويحققوا الإخلاص لله عز وجل في عبادتهم يجب عليهم أن يتعلموا الشرك لأن آفة الشرك آفة عظيمة. كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذا دليل على أنه لا يمكن لأحد أن يفضل الصحابة. وأما الحديث أنه سيكون في آخر الزمان أيام الصبر, قال النبي صلى الله عليه وسلم للعامل فيها أجر 50, قال الصحابة منا أم منهم, قال بل منكم. Aktivitas beliau, dosen pasca sarjana jurusan akidah di Universitas Islam Madinah, pengajar tetap di Masjid Nabawi, anggota lajnah syariah, pembimbing imam dan muadzin masjid di Madinah. Mengisi daurah-daurah ilmiah baik di Saudi Arabia maupun di negeri lain. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang Rasul yang telah memerintahkan kita beberapa hal dan telah melarang kita dari beberapa hal, bagaimanakah kecintaan kita dan kepatuhan kita, apakah berjalan seiring? Kalau tidak seiring, berarti kecintaan kita kepada Rasul kita palsu. Kecintaan kita kepada Rasul kita harus seiring dengan kepatuhan kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang wajib dari apa yang beliau perintahkan. Tidak ada kata tidak, harus dikerjakan. Dan yang sunnat dari apa yang beliau perintahkan, kita usahakan semaksimal mungkin. Apa yang beliau larang dan itu hukumnya haram, kita benar-benar menjauhi, sebenar-benar menjauhi dan membencinya, sebenar-benar membencinya. Dan apa yang beliau larang, itu bagian daripada yang makruh, kita berusaha semaksimal mungkin menjauhinya. Maka orang yang menyatakan dirinya cinta Rasul namun tidak terlihat menjalankan hal-hal yang wajib, malah terlihat melakukan hal yang haram, bagaimana kita bisa yakin dan bisa mempercayai ungkapannya, saya cinta Rasul? Bagaimana hukum rokok, Ustaz? Orang Islam, Pak, itu orang yang paling peka tentang yang haram. Orang yang paling peka tentang yang haram. Orang kafir enggak peka tentang halal haram. Enggak peka dia. Banyak hal yang orang Islam tidak mau, orang kafir lakukan. Tapi rokok, orang kafir sudah mengharamkan. Semua dokter kafir sudah mengatakan jangan ngerokok. Cuman bahasa mereka saja yang namanya melarang. Melarang dalam bahasa mereka, kalau diterjemahkan dalam bahasa kita menjadi haram. Dokter-dokter kafir saja sudah mengharamkan rokok. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, saya ditanya tentang hukum rokok dan saya akan jawab sesuai ilmu saya. Karena tidak boleh saya menjawab tidak sesuai dengan ilmu yang saya ketahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Rokok masuk dalam larangan mubazir. Rokok masuk dalam larangan menzolimi diri sendiri. Rokok masuk dalam larangan menzolimi orang lain. Rokok masuk dalam larangan membunuh jiwa. Rokok masuk di dalam larangan makanan-makanan atau sesuatu yang tidak baik. Masuk semuanya. Mubazir masuk. Larangan menzolimi diri sendiri masuk rokok di situ. Larangan menzolimi orang lain rokok masuk di situ. Larangan untuk membunuh diri, jiwa, banyak orang meninggal gara-gara rokok, masuk di situ juga rokok. Allah berfirman, Nabi itu menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Rokok masuk dalam yang buruk-buruk itu. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmat yang tiada tara, yang tiada terhingga dari Nabi kita tercinta. Kita mempelajari bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik orang-orang yang bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada pertemuan kita sebelum salat Isya berjamaah, kita telah membahas hukum tentang nazar, manakala nazar itu adalah bersifat maksiat kepada Allah. Dan kita juga telah mempelajari hukum tentang nazar, manakala nazar itu adalah sesuatu yang tidak mampu dikerjakan oleh seorang hamba, atau dia bernazar pada sesuatu yang bukan miliknya. Dan kita ambil beberapa pelajaran lain dari hadis yang telah kita baca. Dan pelajaran pertama yang kita petik adalah akhlakul karimah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh perawi hadis, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman raqiqa. Rasul itu orangnya penyayang, Rasul itu orangnya lembut. Dan ini bagian daripada kesempurnaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman tentang nabinya tercinta, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Engkau, sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang azim, akhlak yang sangat besar, akhlak yang sangat hebat. Dan di antara akhlak Nabi kita yang sangat hebat itu adalah penyayangnya beliau kepada setiap orang, penyayangnya kepada beliau kepada setiap orang. Setiap orang itu disayangi. Lemah lembutnya beliau dalam bermuamalah bersama sahabatnya, bersama masyarakatnya, bahkan bersama musuh-musuhnya. Dan lembut bukanlah makna kelemahan. Ada orang yang mengira bahwa berlemah lembut adalah lemah, sementara keras adalah makna keperkasaan. Batil. Nabi Muhammad adalah orang yang perkasa di tengah kelemah lembutannya sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang menyatakan dirinya ingin mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan dirinya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya juga berusaha untuk menjadi orang yang mencontoh penyayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lemah lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah bahwa agama ini Rasulullah tidak kembangkan dengan keras. Agama ini Rasulullah tidak sebarkan dengan kasar. Agama ini tidak Rasulullah SAW sebarluaskan dengan sangar. Tidak. Penuh dengan pemaaf, penuh dengan kelemah lembutan. Rasulullah SAW bersabda, maka narifku fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Lemah lembut kalau ada pada sebuah perkara, apapun perkaranya, maka dia akan membuat perkara itu menjadi indah. Dan tidaklah lemah lembut ini dicabut dari sebuah perkara, melainkan perkara itu akan menjadi perkara yang tidak nyaman. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga bersabda, innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu orangnya maha lembut, maha lemah lembut, subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mencintai kelemah lembutan. Maka bermuamalahlah ikhwani fiddin dalam kehidupan kita sehari-hari dengan akhlak nabawi ini, dengan akhlak Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di dalam hadis ini, lemah lembut Nabi itu bersama musuh yang sedang ditawan, bersama tawanan perang. Dan ini akhlak Islam yang luar biasa, yang tidak ada kecuali pada agama Islam. Tawanan adalah musuh. Kalau tidak musuh, tidak mungkin ditawan. Dan biasanya sifat kita kepada musuh keras, membabi buta. Dan orang kalau sudah ditawan oleh musuhnya, sudah ibarat hancur dan binasa. Namun berbeda kalau ditawan orang-orang Islam. Nabi memberikan wasiat kepada sahabatnya untuk berlemah lembut kepada tawanan. Islam memberikan anjuran di dalam syariatnya untuk berbuat baik kepada tawanan. Tawanan dibaii. Bayangkan, tawanan, dan itu adalah musuh yang tertangkap, dia bahkan dalam agama Islam dibaiki. Kita berbuat baik kepadanya, subhanallah. Khalid ibn al-Walid memiliki seorang saudara yang masuk Islam lebih awal daripadanya, bernama Walid. Dan salah satu yang membuat Walid akhirnya benar-benar menerima agama Islam dan mengucapkan syahadat adalah akhlak para sahabat kepada beliau ketika beliau ditawan. Akhlak Nabi dan akhlak para sahabat di saat Walid menjadi salah satu tawanan perangnya umat Islam di perang Badar. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan para sahabatnya untuk berlemah lembut dan berbuat baik kepada tawanan. Bahkan ketika ada makanan, didahulukan makanan yang terbaik untuk tawanan dulu, baru para sahabat yang makan setelahnya. Mana ini di atas agama-agama yang lainnya? Mana ini akhlak yang seperti ini kalau bukan orang yang benar-benar ingin mengamalkan agama Islam, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dirinya ditebus, kita tahu bahwa tawanan perang Badar ditebus dengan harta. Setelah datang saudaranya Khalid bin Walid yang ketika itu masih di atas agama Quraisy, datang menebusnya, ketika itu dia nyatakan keislamannya. Salah satu pemicunya adalah akhlak mulia yang ditontonkan, dipertontonkan oleh para sahabat, ditunjukkan oleh para sahabat kepada para tawanan perang. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makanan di saat mereka mencintai makanan itu, ala hubbihi, di saat kecintaan mereka kepada makanan itu. Artinya di saat kita membutuhkan makan itu, kita mau, kita sedang ingin. Namun mereka tetap memberikan makanan itu. Kepada siapa? Yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina. Kepada orang miskin. Wa yatima. Kepada anak yatim. Wa asira. Dan kepada tawanan. Kita mau makan dan kita butuh makan, makanan itu diberikan kepada tawanan. Ini akhlak. Tidak ada kecuali di dalam agama kita yang sempurna ini. Agama Islam, agama yang turun dari langit dan bukan agama yang dibuat-buat oleh manusia. Tak akan ada manusia secanggih apapun yang bisa sampai kepada akhlak yang seperti ini. Berbuat baik kepada musuh lebih kepada diri kita sendiri. Musuh yang sudah lemah, yang awalnya ketika dia kuat ingin membunuh kita, ingin melukai dan mencederai kita, namun di saat dia menjadi tawanan, justru dia lebih dahulu kita servis dibanding diri kita sendiri. Akhlak mana ini? Tidak ada kecuali dalam agama Islam. Kecuali agama yang turun dari langit, agama samawi. Namun banyak umat-umat Islam yang tidak mengerti agama Islam. Akhirnya yang ada egois, mementingkan diri sendiri. Yang akhirnya yang ada adalah menyampaikan dakwah dengan emosi, dengan marah, dengan tutur kata yang tidak baik. Ya akhi, antum sampaikan dakwah dengan lemah lembut, dengan pemaaf, belum tentu orang terima. Bagaimana mungkin ketika antum sampaikan dakwah penuh dengan emosi, penuh dengan akhlak yang tidak baik, penuh dengan tutur kata yang tidak benar, bagaimana antum dakwah antum akan diterima oleh orang? Sementara disampaikan dengan akhlak mulia, tutur kata yang baik, pemaaf, dermawan, belum tentu orang terima. Karena meninggalkan kebiasaan lama, apalagi telah mengakar di sepanjang tahun kehidupan, bukanlah pekerjaan mudah. Meninggalkan kebiasaan adat istiadat kampung sehingga bertabrakan dengan kebiasaan orang sekitar, bukan pekerjaan mudah. Maka jangan tuntut manusia untuk harus segera berubah, karena itu bukan pekerjaan mudah. Kalaulah bukan Allah yang memudahkannya, sungguh tidak mudah bagi kita untuk bisa berjalan di atas jalan yang berseberangan dengan banyak orang. Kalaulah bukan kemudahan yang diberikan oleh Allah, keteguhan yang Allah berikan di dalam hati untuk orang-orang istiqamah, tak mudah baginya untuk melakukan hal yang bertabrakan dengan kebiasaan masyarakatnya. Sadari itu dan sebarkan agama Allah dengan lemah lembut. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bolehnya wanita bersafar tanpa mahram dalam keadaan darurat. Bolehnya wanita bersafar tanpa mahram dalam keadaan apa? Darurat. Wanita Ansar yang ditawan di tempat musuh. Lalu ia mengambil unta untuk melarikan diri bersafar ke kota Madinah. Ini boleh karena kondisinya dalam keadaan darurat. Dan sesampainya di kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak seorang pun dari sahabat yang mencela perbuatan wanita ini telah bersafar tanpa mahram, karena keberadaannya di tengah-tengah musuh yang menawannya jauh lebih berbahaya daripada dia harus bersafar walau seorang diri menuju tempat yang aman untuk agamanya, aman untuk nyawanya, aman untuk agamanya. Ini dia beberapa hal yang bisa kita petik daripada hadis ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan waktu yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum layangkan sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Kita akan jawab. Seandainya kita tidak tahu, maka kita akan mengatakan wallahu a'lam. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana cara menggali potensi diri dan bagaimana cara menjadi seorang saudagar muslim yang berkecukupan dan soleh dan mendapat surga Allah? Masya Allah pertanyaan. Ya, urusan dunia jangan terlalu dibesar-besarkan. Cita-cita kita gantungkan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya di akhirat. Gantungkan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya di akhirat. Adapun urusan kita di dunia ini, beramallah dan berusahalah. Biarkan Allah yang mengatur kita ada di mana. Tak mesti harus di dunia ini harus menjadi saudagar muslim serba berkecukupan namun saleh dan masuk surga. Bukankah bersama Nabi banyak orang-orang mulia yang lebih mulia daripada saudagar muslim berkecukupan? Banyak budak-budak, orang-orang miskin tinggal di emperan masjid, tidak punya sarung dua buah pun tidak punya, hanya punya satu. Begitu. Dan dari pertanyaannya terlihat yang terdepan adalah harta. Karena pertanyaannya menjadi saudagar berkecukupan soleh, solehnya nomor tiga. Maka dari pertanyaan ini bisa kita simpulkan, antum mendahulukan dunia dibanding akhirat. Karena yang dahulu pertama kali antum sebut, saudagarnya, berkecukupannya, baru solehnya. Andai soleh antum letakkan nomor satu, itu lebih baik. Saat bagaimana cara menjadi orang soleh, namun tetap jadi saudagar. Berarti solehnya duluan, bukan saudagarnya duluan. Ya. Ditambah dengan penekanan harta pada saudagar. Saudagar sudah menunjukkan kata yang memiliki harta. Saudagar plus berkecukupan, ini taukid. Tahu taukid? Penekanan kata. Saudagar sudah menunjukkan bahwa orang bergelimang harta, ditambah kata berkecukupan. Tugas kita di dunia ini berusaha mencari nafkah yang halal semaksimal yang kita bisa. Berapa hasil yang Allah mau pilihkan untuk kita, serahkan ke Allah. Ini dia metode hidup seorang muslim. Yang penting baginya halal, tidak merusak akhiratnya. Yang penting baginya tidak terhalang baginya untuk salat, tidak terhalang baginya untuk membaca Al-Quran, tidak terhalang untuknya menuntut ilmu, tidak terhalang untuknya melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Sungguh merupakan sebuah kekeliruan ketika kita memaknai Rabbana atina fid dunya hasanah dengan kaya di dunia. Banyak orang memaknai ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunya maksudnya kaya raya. Siapa yang bilang? Berarti sahabat Nabi yang miskin tidak fid dunya hasanah? Dan Nabi Muhammad pun dalam hidup beliau tidak kaya raya, hidup sangat sederhana. Apakah Nabi Muhammad tidak mendapatkan fid dunya hasanah? Nabi Muhammad yang pertama kali mendapatkan fid dunya hasanah itu. Jadi berusaha sajalah. Soal nanti apakah antum sampai kepada Allah jadikan saudagar berkecukupan, alhamdulillah. Tidak sampai kepada saudagar berkecukupan pun alhamdulillah. Yang penting soleh dulu. Wallahu a'lam. Saya memiliki seorang adik perempuan yang insya Allah akan melangsungkan pernikahan beberapa bulan ke depan. Namun ayah saya seolah-olah acuh tak acuh pada hal ini, padahal sudah diberitahu sejak jauh hari. Namun beliau berkata saya berlepas tangan. Bagaimana cara menasihati beliau Ustaz? Saya memiliki kebuntuan dalam saya memiliki kebuntuan dengan keangkuhan ayah Ustaz. Perkataan antum keangkuhan ayah adalah akhlak yang tidak baik dari seorang anak kepada ayahnya. Tidak berhak kita untuk mengatakan kepada ayah kita tentang ayah kita keangkuhan ayah. Seburuk apapun dia, dia adalah ayah kita. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak baik dari lisan kita, dari pena kita untuk ayah kita. Cukup kita mengatakan bagaimanakah kami harus menyikapi masalah ini. Selesai. Tak perlu antum sebut keangkuhan-keangkuhan dan yang lainnya. Wallahualam. Jadi peliharalah akhlak kita kepada orang tua kita. Asal ayah ini merelakan anak gadisnya menikah dan dinikahkan oleh anda sebagai abangnya, boleh. Orang tua mengatakan saya tidak ikut campur, saya berlepas tangan, urus saja. Silahkan kamu yang menikahkan adikmu nanti. Berarti terjadi, tidak ada masalah. Boleh wali adna melakukan ijab dengan keberadaan wali a'la, wali yang lebih tinggi yaitu ayah, asal diizinkan oleh ayahnya. Wallahu'alam. Dan apa yang antum hadapi adalah kasus, dan masalah kasus tidak bisa dengan pertanyaan yang sesimpel itu bisa dijawab. Wallahu'alam. Apakah ada hadis sahih yang menyatakan apabila anak lahir orang atau orang yang meninggal itu diazankan? Soal anak lahir diazankan ada hadisnya. Namun sebagian ulama menyatakan hadis itu lemah. Adapun orang yang meninggal dunia diazankan itu tidak ada hadisnya sama sekali. Jadi orang yang meninggal dunia diazankan hadisnya tidak ada. Namun orang lahir diazankan ada hadisnya. Namun sebagian ulama menghukumkan lemah dan sebagian ulama menghukumkan hasan. Sehingga sebagian ulama memfatwakan diazankan bayi yang lahir. Diazankan di telinga kanan, diikomatkan di telinga kiri. Namun ilmu yang ana tahu selama ini ketika belajar bahwa hadisnya lemah, wallahualam. Adapun azan bid'ah untuk orang yang meninggal dunia. Untuk orang yang meninggal dunia diazan-azankan, maka pekerjaan yang bid'ah. Bolehkah saat imam membaca doa kunut subuh kita mengangkat tangan? Sebagian ulama memfatwakan boleh. Dan bagi antum yang melakukannya tidak salah juga. Kalau antum lebih condong kepada pendapat yang membolehkan. Dan sebagian ulama lain mengatakan tidak perlu angkat tangan. Kalau kita punya keyakinan bahwa kunut subuh itu bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Kunut subuh yang selalu bukanlah sesuatu yang disyariatkan. Dan imam kita kunut subuh, sebagian ulama mengatakan kita tidak perlu angkat tangan, dan sebagian mengatakan angkat tangan. Yang mengatakan angkat tangan berdalil dengan hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Kita sudah menjadikannya imam, maka ikuti. Ketika dia kunut angkat tangan, kita angkat tangan. Adapun ulama-ulama yang mengatakan tidak perlu angkat tangan, mengatakan bahwa kewajiban kita mengikuti imam tidak sampai kepada hal-hal yang detail seperti itu. Kewajiban kita adalah ketika dia takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Ketika dia ruku, kita harus ikut ruku. Ketika dia i'tidal, kita harus i'tidal. Tak boleh berseberangan. Artinya tak boleh dia ruku, kita tidak mau ruku. Ketika dia i'tidal, kita baru ruku. Itu enggak boleh. Ketika dia sujud, maka kita sujud. Adapun yang lebih detail daripada itu, tidak ada kewajiban makmum mengikuti imam. Wallahu a'lam. Di komplek perumahan saya setiap bulan mengadakan acara yasinan. Dan setiap bulan berbeda rumah. Saya baru tahu kalau itu tidak ada diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tua saya menyuruh pergi duduk saja walaupun tidak baca. Apakah boleh, Ustaz? Kalau kita tahu acaranya tidak sesuai dengan syariat, lalu kita duduk di acara yang tidak sesuai dengan syariat, juga merupakan kesalahan. Walau kita tidak ikut apa? Membaca. Keberadaan kita di tengah acara yang tidak sesuai dengan sebuah syariat Rasulullah SAW bahagian daripada keikutsertaan mewujudkan acara itu. Maka kalau kita sudah yakin itu tidak benar dan Rasul tidak ajarkan, dan itu yang sebenarnya terjadi, Rasul tidak pernah ajarkan acara yang seperti itu, Rasul tidak pernah amalkan dan perintahkan, maka yang benar adalah jangan kerjakan apa yang Rasul tidak kerjakan. Yang benar adalah jangan kerjakan apa yang Rasul tidak kerjakan. Lalu bagaimana dengan perintah orang tua? Bukankah perintah orang tua wajib untuk ditaati? Ya, perintah orang tua wajib untuk ditaati selagi tidak bertabrakan dengan perintah Rasul, selagi tidak bertabrakan dengan syariat. Manakala perintah orang tua sudah berbeda dengan syariat, yang harus kita patuhi adalah syariat, bukan orang tua. Karena syariat posisinya di atas orang tua kita. Wallahu a'lam. Kapan kita menghentikan atau menyudahi sholat qabliyah? Apakah pas iqamah dikumandangkan atau setelah iqamah selesai? Lihat keadaan kita. Kalau keadaan kita bisa menyelesaikan sholat itu sebelum imam takbiratul ihram, selesai. Kalau keadaan kita akan membuat kita terlambat takbiratul ihram, berhenti sholat sunnah, jangan lanjutkan. Pindah kepada sholat yang lebih utama, yaitu sholat wajib. Bagaimana hukumnya memakan ayam atau daging sesembelihan dari pasar atau rumah makan yang kita tidak tahu orang itu menyembelih atau tidak, menyembelihnya sholat atau tidak, tidak tahu baca bismillah atau tidak? Teman ana mengatakan haram, Ustaz. Jadi kalau beli ayam di pasar, dia yang sembelih. Dalil mana yang sahih, Ustaz, haram atau tidak? Apa yang antum tanyakan ini sudah ditanyakan Aisyah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai antum dan kawan antum yang antum tanyakan tadi mempelajarinya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini bukan perkara baru. Pertanyaan ini pertanyaan kuno. Karena sudah pernah ditanyakan Aisyah kepada Rasul kita. Aisyah kapan hidupnya? 1400 tahun yang lalu. Jadi inilah hebatnya agama Islam. Hebatnya agama Islam menjawab pertanyaan 1400 tahun yang akan datang. Sekarang antum bertanya, sudah dijawab oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Karena manusia ini sama, pola kehidupan sama, hanya beda sarana saja, beda zaman, beda waktu. Sifat manusia hidup sama. Ada yang pemarah, ada yang penyayang, ada yang pemaaf, ada yang egois, ada yang suka mengumpat, ada yang suka menggunjing, ada yang suka membantu, yang ringan tangan, ada yang pemalas. Jadi pertanyaan antum ini sudah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai antum dan sahabat antum ini belajar hadis, dan hadis pemutus perkara. Maksud pemutus perkara adalah dialah yang harus dijadikan hakim dari perbedaan pendapat. Antum mengatakan tidak halal, tidak haram. Kawan antum mengatakan haram. Antum mengatakan halal, kan beda pendapat ini. Kembalikan kepada hadis. Mana yang sesuai dengan hadis? Itulah yang benar. Hadis menjadi hakim pemutus perkara antara kita. Kita yang berbeda pendapat. Maka jadikan Al-Qur'an dan hadis Nabi hakim di tengah-tengah kita. Itu perintah Allah. Menjadikan Rasulullah hakim di tengah-tengah perkara yang kita berbeda pendapat. Aisyah berkata kepada Rasul kita Muhammad SAW, inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri adzukira smullahi alaihi aw la. Ya Rasulullah, kadang-kadang sekelompok orang datang kepada kita membawa daging. Kita tidak tahu nih orang baca bismillah apa tidak. Sama persis perkaranya? Sama? Sama. Berarti pertanyaan itu sudah ditanyakan kepada Rasul dan sudah dijawab oleh Rasul. Kata Rasul kepada Aisyah, dengan pertanyaan seperti itu, kata Rasul, sami alaihi anti wa kuli. Kamu yang baca bismillah makan. Selesai. Amat mudah agama Islam ini. Kalau kita tahu yang menyembelihnya orang Islam, dan orang Islam adalah orang berhak untuk menyembelih. Kalau kita tahu yang menyembelihnya Ahlul Kitab, dan Ahlul Kitab adalah orang yang berhak untuk menyembelih, dan kita tidak tahu dia baca bismillah apa tidak, kata Nabi, kita yang baca bismillah makan. Udah gak perlu pusing-pusing, gak perlu harus pelihara ayam kampung sendiri. Ya. Hanya karena tidak mau beli di pasar. Allahu a'lam. Agama Islam kata Nabi, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah, simple. Allahu a'lam. Tapi pakai ilmu. Harus pakai ilmu. Agama ini mudah tapi jangan dipermudah-mudah. Ada ustaz mengatakan bid'ah hasanah pernah dilakukan oleh sahabat, yakni Utsman bin Affan. Ketika beliau mengumpulkan mushaf dan ayat-ayat Al-Quran yang ketika masa itu belum dibukukan, sehingga beliau menyatukannya menjadi kitab. Sementara Rasul tidak memerintahkan dan Rasul pun telah wafat pada masa itu. Yang melakukannya bukan Uthman, tapi Abu Bakar. Yang melakukannya bukan Uthman, tapi Abu Bakar. Salah ini ustaz yang mengatakan Uthman yang melakukan. Dia harus belajar sejarah lagi. Yang melakukannya adalah orang yang lebih mulia dari Uthman, yaitu Abu Bakar. Dan yang mengusulkannya Umar. Dua ulama besar internasional. Dua ulama dunia yang tak terkalahkan. Diusulkan oleh Umar, disetujui oleh Abu Bakar, dan Abu Bakar mulai memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menjalankan tugas mulia itu. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Menyatu-nyatukan saja yang terpisah. Dan ini bukan pekerjaan agama, pekerjaan duniawi. Sesuatu yang terpisah disatukan. Apa yang berubah dari Al-Quran? Gak ada. Apa yang berubah dari bacaan Al-Quran? Gak ada. Yang berubah, sarananya yang awalnya terpisah disatukan. Alatnya yang dikerjakan oleh Abu Bakar. Ya atau tidak? Berubah Al-Quran? Tidak berubah Al-Quran. Berubah huruf-huruf dalam Al-Quran? Tak berubah huruf dalam Al-Quran. Berarti tidak ada yang berubah dari ayat Allah. Namun awalnya di sarana-sarana yang terpisah menjadi sarana yang dibukukan dalam satu bundelan. Ketika awal Umar mengusulkan kepada Abu Bakar, jawaban pertama Abu Bakar sebelum menyetujui, bagaimana aku akan melakukan sesuatu yang Rasul tidak lakukan. Itu jawaban pertama Abu Bakar. InsyaAllah Abu Bakar lebih mengerti daripada orang yang mengatakan tadi. Abu Bakar lebih ittiba', tamasuknya dengan sunnah lebih kuat. Namun Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa ini tidak bid'ah, ini hanya pekerjaan dunia. Sangat berbeda antara apa yang sedang terjadi, yang sedang dibicarakan ini, dengan orang-orang yang membuat zikir-zikir baru, cara zikir yang baru, cara jumlah yang baru, yang Rasul tidak ajarkan jumlahnya, itu langsung bersentuhan kepada ibadahnya. Bisa difahami? Jadi sayang. Sebenarnya kisah memushafkan Al-Quran, membudelkan Al-Quran, di dalamnya terdapat suri tauladan yang sangat hebat dari sahabat tentang tamasuk mereka dengan sunnah dan tentang pengertinya mereka tentang tidak boleh mengada-ngada dalam agama Islam, dan mengertinya mereka membedakan yang mana yang ibadah, yang mana yang urusan dunia. Akhirnya sepakat para sahabat, tidak hanya Abu Bakar dan Umar, ditanya juga sahabat-sahabat yang lain dan ulama internasional ini yang tak pernah terkalahkan ilmunya tentang sunnah, sepakat bahwa ini tidaklah melanggar syariat. Dan akhirnya Abu Bakar pun menyetujui usulan tersebut. Sesuatu yang terpisah dikumpulkan. Adapun Uthman memperbanyaknya dan menebarnya ke berbagai negeri. Itu yang dilakukan oleh Uthman radhiyallahu anhu wa arbahu. Kalau dia tetap nyinyir, ndak. Ini sunnahnya para sahabat yang Rasul tidak pernah lakukan. Kalau dia tetap nyinyir, ah, tidak. Kan itu kan menurut pandangan antum kayak gitu. Menurut pandangan anak, enggak, ini sunnahnya Abu Bakar. Ini sunnahnya Utsman. Kalau ini sunnahnya Utsman yang Rasulullah tidak pernah kerjakan, berarti bertabrakan dengan sunnah Rasul. Berarti ini bid'ah. Kalau tetap antum nyayel, anak sampaikan hadis Nabi. Dan hadis Nabi adalah hakim di tengah-tengah kita, pemutus perkara. Rasulullah mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian pegang teguh sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin setelahku. Kenapa Nabi menyebut sunnah khulafa'ur rasyidin? Berarti ada rekomendasi dari Nabi bahwa khulafa'ur rasyidin setelahnya ada sesuatu yang harus dipegang dari mereka, dan itu direkomendasi untuk dijadikan sunnah. Berarti tidak bid'ah. Nabi pun menyebutnya sunnah. Allah tahu apa yang akan dikerjakan oleh khulafa'ur rasyidin, hanya khulafa'ur rasyidin, sehingga Nabi merekomendasi yang akan dikerjakan oleh khulafa'ur rasyidin, karena Allah tahu apa yang akan terjadi pada generasi khulafa'ur rasyidin. Kalau antum masih nyayel, anda enggak tahu lagi jawabannya apa. Anda bendahara di sebuah masjid, bagaimana hukumnya memakai uang masjid untuk keperluan pribadi karena darurat? Namun pada hari itu juga langsung anak ganti dengan pinjaman uang dari teman. Minta izin kepada yang berhak mengizinkan. Minta izin kepada yang berhak mengizinkan. Wallahu a'lam. Kecuali benar-benar darurat. Kalau antum tidak bayar, antum disembelih orang, maka boleh. Kalau memang darurat. Ana bekerja di tempat ana tinggal, di tempat ana bekerja. Kantor ana di tempat ana bekerja yaitu kantor, terdapat dua ekor anjing yang dipelihara oleh atasan dengan tujuan menjaga kantor. Apakah ana berdosa dalam hal ini sebab ana tinggal sendirian di kantor tersebut? Walau sebenarnya anda juga tidak menyetujui dipeliharanya anjing tersebut. Dosa orang milik orang, bukan milik kita. Kesalahan seorang insan tidak dibebankan kepada insan yang lain. Wallahu a'lam. Bolehkah kita makan dan minum di rumah orang atau di rumah teman yang Nasrani atau non-Muslim? Makanan dan minum itu dibuat oleh teman kita tersebut, tidak tahu bahan dan peralatan apa yang dia gunakan. Pertama yang dilihat dari makanan itu, apakah makanan halal? Dan dari bahan-bahan yang kita lazim ketahui halal? Kalau halalnya sudah jelas, kemudian kita diberi, maka halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan. Contoh, kita pergi ke rumah kawan kita, lalu kemudian dia menyiapkan, menghidangkan kepada kita es teh manis. Kita tahu teh, kemudian ada gula, kemudian ada es. Makanan yang halal, minuman yang halal. Dan dia memberi kita, maka ini halal. Adapun kalau bentuknya adalah hewan sembelihan, hewan melakukan sembelihan. Maka kalau non muslimnya adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani ahlul kitab, kita pun masih boleh makan, asal kita tahu tidak ada hewannya hewan haram dan bahan masaknya bahan haram. Tanya dia, ada bahan-bahan haram dalam memasaknya? Ya, itu sudah halal untuk kita makan. Sembelian ahlul kitab dihalalkan untuk orang muslim. Namun ada bila hewan itu adalah hewan sembelihan, kemudian yang menyembelihnya teman kita itu orang yang bukan ahlul kitab, non muslim, tapi bukan ahlul kitab, maka haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Namun kalau bendanya benda halal yang dihidangkan kepada kita, goreng kentang, boleh kita makan? Boleh. Karena bendanya benda halal, cara mendapatkannya diberi orang, boleh. Wallahu a'lam. Adapun alat yang memasak, tak perlu sejauh itu kita memikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadiahkan seekor kambing yang sudah dimasak oleh wanita Yahudi. Wanita Yahudi menghadiahkan seekor kambing yang sudah dimasak sama Rasul kita dimakan. Pertama sembelihan, namun yang menyembelihnya ahlul kitab, berarti halal. Walau sudah dimasak, Rasul tidak bertanya masaknya pakai apa, tadi ada apa, tadi cuci dulu enggak bejananya, enggak seperti itu. Allah ma'am. Kalau maupun pernah mereka memasak daging yang haram, kalau sudah dicuci, sudah bersih. Kalau sudah dicuci, sudah bersih. Wallahu a'lam. Ustaz, saya jualan, kemudian tatkala azan kami gantian sholat, apa hukumnya boleh meninggalkan sholat berjamaah karena kami gantian sholatnya? Yang benar, tutup tokonya. Itu yang benar. Tutup tokonya, buat pengumuman maaf lagi sholat. Insyaallah hanya 10 menit, 15 menit buka lagi. Dan insyaallah itu tidak akan mengurangi rezeki kita sedikit pun. Wallahu a'lam. Apakah ada sunnahnya ketika melakukan sholat sunnah rawatib berpindah tempat dengan orang di sebelah kita? Ini perintah untuk berpindah tempat manakala setelah sholat fardu langsung sholat sunnah. Itu perintahnya pindah tempat. Namun kalau sudah berjarang waktu, ada rentang waktu antara sholat fardu dan sholat sunnah, maka tidak diperintahkan lagi berpindah tempat. Sekedar boleh-boleh, namun tidak harus lagi. Karena antara sholat fardu dengan sholat sunat sudah terpisah dengan zikir, dengan waktu. Namun apabila kita selesai sholat fardu karena ada satu dan lain hal dan segera ingin sholat sunat untuk segera pergi, maka harus pindah dari tempat kita sholat fardu itu. Wallahu a'lam. Saya seorang pekerja lapangan. Kemudian ketika masuk waktu asar, saya tidak sholat berjamaah di masjid karena untuk keluar belum dapat izin karena sedikit jauh atau masih ada pekerjaan yang harus disiapkan. Apakah hukumnya ini, Ustaz? Kemudian saya sholat sendiri di tempat kerja dan terkadang juga saya telat setengah jam sholat asarnya. Kalau masjidnya jauh, yang benar-benar jauh, dan azannya tidak sampai kepada antum, maka antum dapat uzur untuk tidak sholat berjamaah. Orang yang tidak sampai kepadanya suara azan, maka tidak wajib baginya untuk hadir ke masjid sholat berjamaah dari kaum laki-laki. Namun kalau seandainya suara azan sampai ke tempat antum, berarti tempatnya tidak jauh-jauh kalilah. Paling-paling jauh 1 kilo. Dan itu dipakai kendaraan, insyaallah tidak jauh, sebentar sampai kita ke tempat itu. Ketahuilah bahwa sholat antum, sholat asar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Sementara pekerjaan yang antum kerjakan dapat berapa sih? Ada dapat 500 juta? Enggak kali ya. 50 juta? Enggak juga. 5 juta. Sekali meninggalkan sholat asar itu untuk pekerjaan, pekerjaan itu bernilai 5 juta sekali kerjakan dengan meninggalkan sholat asar berjamaah? Enggak juga. Berarti amat besarlah yang antum tinggalkan untuk mencari sesuatu yang teramat kerdil. Ini yang harus kita pahami, agar lahir semangat datang ke masjid sholat asar. Terlalu kecil yang kita cari, terlalu besar yang kita tinggalkan. Sholat asar itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Kumpulkan dunia dan seisinya daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, kekayaan dunia, lebih mulia sholat asar itu daripada dunia dan seisinya. Antum tinggalkan itu untuk pekerjaan yang tidak seberapa hasilnya. Dan ini kekeliruan banyak manusia, termasuk manusia muslim di zaman kita sekarang. Dia mengira asar itu, sholat itu, ya bisa nantilah, sama aja. Maka berusahalah maksimal untuk dapat izin. Kalau di tempat kerjaan itu antum adalah orang yang bekerja taat, disiplin, amanah, memiliki skill, memiliki loyalitas, insya Allah untuk memberikan izin 10 menit keluar akan diizinkan antum. Karena antum diharapkan di perusahaan itu. Dan tidak gampang dan tidak sulit bagi orang yang diharapkan untuk minta izin barang 10 menit, 15 menit untuk pergi sholat berjamaah. Jangan sampai tidak berani minta izin. Tak bisa dari atasan ini naik ke atas yang lebih atas. Tak bisa dari atas yang lebih atas naik ke atas yang lebih atas sampai dapat izin. Karena sholat asar itu jauh berjuta-juta, bermiliar-miliar lebih baik daripada hasil yang antum dapatkan dengan meninggalkan sholat asar padahal masjid tidak terlalu jauh dari situ. Wallahu a'lam. Pemberian uang tips bekerja yang diberikan konsumen dalam kondisi waktu bekerja sampai libur, sampai lembur itu adalah hal yang halal untuk diterima? Karena ana ragu, karena ketika ana terima, apa alasan yang tepat Ustaz buat konsumen tersebut? Dan ini masih juga memakai alat-alat kantor. Ini kembalinya kepada peraturan kantor antum sendiri. Ini kembalinya kepada peraturan kantor itu sendiri. Kalau kantor mengizinkan untuk menerima uang tips karena itu tidak merugikan kantor, tapi bukan dalam rangka mencelakai kantor. Ada orang terima uang tip untuk berkhianat kepada kantornya. Itu enggak boleh. Itu khianat namanya. Terima uang dari konsumen agar kantor kita merugi atau kantor kita kehilangan keuntungan, nggak boleh. Tapi tidak ada hubungan dengan itu. Dilihatnya antum bekerja, antum lembur, Dia kasihan lihat antum lembur, dia tahu berapa uang lembur antum yang antum dapatkan, dan dia merasa antum berhak untuk dapat lebih banyak daripada itu, lalu dia berikan. Hanya sekedar itu saja. Kembali masalah ini kepada peraturan kantor, diizinkan atau tidak. Seperti sekarang, hotel-hotel misalnya, di sana ada pelayan-pelayan hotel yang membawakan tas kita ke kamar, dan hotel-hotel itu tahu bahwa pengguna-pengguna atau tamu-tamu hotel memberikan uang kepada pegawainya dan dibiarkan. Berarti izin dari perusahaannya atau atasannya. Maka ini halal, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak diizinkan, maka memang tidak boleh terima sekecil apapun. Apakah termasuk rukhsah dan keringanan bagi seorang yang sakit dalam keadaan memakai pampers, sakitnya stroke dan yang lainnya, karena ketika sholat tidak ada yang menggantinya? Kalau memang tidak ada yang mengganti, maka dia sholat dalam keadaan apa adanya. Dia sholat dalam keadaan apa adanya, wallahu a'lam. Ketika kita melihat hal yang menakjubkan, disunnahkan untuk membaca subhanallah. Dan kapan kita disunnahkan untuk mengucapkan masya Allah, sama juga. Masya Allah juga lafaz yang disunnahkan untuk dibaca kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan. Dan itu ada di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Kahfi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi tentang orang yang masuk kebun, walaula id dakhalta jannataka qulta masya masya Allah la quwwata illa billah. Kalimat masya Allah adalah sesuatu yang kita akan melihat kebun-kebun ranum, sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, menakjubkan, kita katakan masya Allah. Itu juga dua kalimat, dan subhanallah juga kalimat yang disunnahkan untuk diucapkan, ingat kepada Allah, memuja dan memuji Allah dalam hal-hal tersebut. Sampai di sini pertemuan kita di malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menumbuhkan di dalam hati kita keinginan untuk terus belajar ilmu agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal, untuk kita jadikan ilmu ini sebagai pembimbing langkah kita dalam mengarungi perjalanan hidup kita di permukaan bumi sampai akhir hayat. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.